إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدان جمعة برباهجيا الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan bimbingan kepada kita, yang telah memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada agama ini, jalan ini, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang, dan juga bersyukur diutusnya kepada kita seorang Rasul, Nabiur Rahmah, Nabi yang juga penuh rahmat dan kasih sayang. Dan kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dengan agama ini Allah subhanahu wa ta'ala membimbing manusia agar mereka mendapatkan kebahagiaan fiddarain, mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini nikmah azimah, nikmah yang penuh, yang sangat banyak, yang harus disyukuri dan harus kita ucapkan alhamdulillah. Hanya saja nikmat itu barakallahu fikum kadang-kadang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin bahwa kenikmatan yang kita dapatkan dari kenikmatan ketenteraman dan keamanan, nikmat kebahagiaan semua itu karena kita berada di atas agama ini. Semua kenikmatan itu karena kita berpegang dengan syariat Allah, karena berpegang dengan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Maka kalau Islam ditegakkan, kalau agama ini ditegakkan, kalau sunnah ditegakkan, maka akan dirasakan kenikmatannya pada seluruh manusia. Kaum mukminin jelas mereka akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat sekaligus. Sedangkan yang lain mereka akan mendapatkan paling tidak dari sisi dunia, karena mereka mendapatkan ketentraman, kemakmuran di bawah kekuasaan kaum muslimin, dalam keadaan mereka di bawah aturan-aturan kaum muslimin, menjadi orang-orang yang dhimmi, dilindungi, diajak kepada Islam tetapi bukan dipaksa, la ikraha fiddin, diajak kepada Islam tetapi tidak mereka ditumpahkan darahnya. Mereka berhak hidup. Kafir-kafir dhimmi, kafir-kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji. Berarti mereka, masya Allah, juga mendapatkan rahmat itu dari agama ini. Tetapi barakallahu fikum, kalau sudah manusia meninggalkan agamanya, meninggalkan sunnah-sunnah nabinya, meninggalkan syariat Allah, maka tentunya kenikmatan itu akan dicabut kembali. Seberapa jauh dia meninggalkan agama, maka segitulah akan muncul berbagai macam kejelekan-kejelekan dan tercabut kenikmatan-kenikmatan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan setelah mengatakan di awalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Setelah perintah Allah untuk bersama-sama, bersatu di atas jalan yang sama, berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan kitabullah, berpegang dengan ajaran Rasulullah. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bercerai-berai, bermusuh-musuhan, bertikai, berperang, saling menumpahkan darah. Tetapi fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ternyata dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara, menjadi bersatu padu. Dan itu tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Itu enggak bisa dibeli dengan apapun dari dunia ini. Itu pemberian dari Allah kalau mereka berpegang dengan agamanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau engkau mengeluarkan seluruh hartamu yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim. Engkau enggak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka. Engkau enggak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, kenikmatan ini mulai agak tercabut dengan munculnya sekelompok manusia yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Munculnya anak-anak muda yang hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu. Kemudian mereka merasa ingin berjuang, berjuang, berjuang dalam keadaan laisa ilma lahu tala ilma lahum. Tidak memiliki ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sejak munculnya mereka yang dijuluki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan ghawghaiyun. Dijuluki pula oleh yang lain dengan tharun. Dijuluki pula dengan julukan-julukan yang seperti itu. Orang-orang yang dalam keadaan pengacau. Orang-orang yang rendahan. Orang-orang yang dalam keadaan diremehkan, gak memiliki apa-apa. Khonifirina azakumullah. Tiba-tiba mereka berdatangan dari penjuru, dari sekian banyak tempat. Dari Mesir, dari Kufah, dari Irak. Berdatangan ke Madinah untuk menuntut kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dan menyatakan dengan tuntutannya, engkau harus turun, engkau tidak adil, engkau bersikap curang, engkau lebih memilih keluargamu sendiri, mementingkan kabilahmu sendiri. Khon ibn na'azakumullah, ini perusak pertama kenikmatan ukhuwah. Perusak pertama kenikmatan al-jamaah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wadhkuru id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kenikmatan besar ketika kalian dulu di zaman jahiliyah bercerai-berai, berpecah belah, saling berperang, kemudian Allah berikan kenikmatan yaitu ukhuwah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Subhanallah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika mereka jahiliyah, ketika manusia dalam keadaan belum terbimbing dengan ayat dan hadis, belum diutus seorang rasul, belum diturunkan Al-Quran, maka mereka dalam keadaan hidup liar. Qabiliyah, kesukuan, yang penting suku. Pokoknya apa kata suku harus dibenarkan. Unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu, dia benar ataupun salah. Ta'assub, taqlid. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang terjadi terus peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan. Tetapi dengan ajaran Islam, dibuang itu semua. Dibuang itu semua. Dan Rasulullah SAW berdiri di mimbar, di khutbah terakhirnya, menyatakan bahwasanya kalian tidak berbeda antara Arabi ataupun Ajam. La fadla li'arabi ala ajami. Tidak ada keutamaan Arab di atas selain Arab. Tidak ada keutamaan kulit putih di atas kulit yang lain. Sesungguhnya kalian bersaudara. Sesungguhnya seluruh kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Sesungguhnya Adam itu dari tanah. Seluruh kita sekeluarga. Semuanya dari Adam alaihi salam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, diajarkan untuk ta'liful qulub. Diajarkan untuk sabar. Dan diajarkan untuk menahan tangan ini dari sesama muslimin. Rasulullah SAW dalam khutbah yang sama menyatakan, لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. Jangan kalian kembali seperti kafir-kafir dulu. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Jangan kalian menjadi seperti kafir-kafir lagi. Kalian saling menumpahkan darah. Ikhwan fillah na'azakumullah, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir, karena itu kebiasaan jahiliyah. Saling menumpahkan darah adalah kebiasaan umat yang liar, yang tidak terpimpin. Adapun umat Islam, diajarkan untuk menjadi seorang yang terpimpin, bukan jadi manusia yang liar. Diajarkan untuk tunduk pada penguasanya. Diajarkan untuk tunduk pada pemerintahnya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan wasiat khusus. Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk dengar dan taat pada penguasa kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah atau bekas budak dari Habasyah. Turunan budak dari Habasyah. Qul inna a'udzubikumullah, diajarkan untuk sam'i wa tha'ah, untuk mendengar dan taat. Tetapi apa yang dilakukan oleh ghawghaiyun, apa yang dilakukan oleh tharun, apa yang dilakukan oleh mereka para pengacau itu yang datang berduyun-duyun untuk demonstrasi menentang penguasa yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mengepungnya, menahannya dari air sampai kemudian membunuhnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dosanya? Apa sebabnya? Dan apakah ada hukum dalam Islam yang menghalalkan darah seorang muslim mukmin, seorang sahabat yang mulia Uthman bin Affan, seorang khalifatul Rashid? Ada kesalahan di sini. Yaitu kesalahan berpikir mereka kelompok tersebut. Yang kemudian dikenali mereka itu dengan Khawarij. Khawarij adalah golongan para pemberontak. Yang memiliki pemikiran sesat. Bahwa seorang yang berbuat dosa maka dia kafir. Dan kalau dia kafir maka halal darahnya. Maka mereka akan memeranginya sebagai jihad fisabilillah. Dan ini ikhwan fillah na'azakumullah adalah madhab yang mengerikan. Madhab yang akan membuat kaum muslimin porak-poranda. Madhab yang akan membuat kaum muslimin pecah belah. Yang akan menjadikan sebuah negara Islam hancur. Negara kaum muslimin hancur. Dan mereka saling berperang, saling menumpahkan darah. Karena pemikiran-pemikiran tersebut. Sejak munculnya seorang. Yang dikatakan dalam riwayat munafiq. Yang ketika Rasulullah SAW membagikan pembagian-pembagian harta ghanimah, tiba-tiba dia menyatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah engkau, sungguh engkau tidak membagi dengan pembagian yang diturunkan dari min fawqi sab'i samawat, engkau tidak membagikan dengan pembagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada seorang yang lancang menentang Rasulullah dan menuduhnya tidak adil. I'dil, berbuat adillah, dengan mata yang melotot, dengan muka yang merah, dengan marah, dengan suara yang keras. Wallah, para sahabat betapa marahnya, betapa jengkelnya. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh. Ya Rasulullah, biar dia aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Biarkan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, yakhruju min dhi'i hadha. Akan keluar dari punggung orang ini. Dari turunan orang ini. Qaumun. Satu kaum. Yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian. Yakhrujuna minad-dini kama yakhruju sahmu minar ramiyah, tetapi keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi tembus ke sisi lain. Karena terlalu kesat, terlalu melesat, karena terlalu cepatnya, karena terlalu kerasnya, melampaui batas sampai tembus ke sisi lain. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dan kata Nabi selanjutnya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, dan mereka ini akan membunuh kaum muslimin dan akan membiarkan orang-orang kafir. Kaum muslimin yang saya hormati, Nabi menyatakan dan Nabi adalah as-sadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya, dan benar-benar terjadi di zaman Uthman dan kemudian dilanjutkan di zaman Ali bin Abi Thalib ketika Uthman terbunuh. Muncul kelompok tersebut yang memerangi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Tetapi mereka membiarkan orang-orang kafir. Maka kaum muslim yang saya hormati, ini adalah bibit-bibit perpecahan. Ini adalah kelompok yang selalu memecah belah kaum muslimin di sepanjang masa, di sepanjang zaman, di seluruh negeri. Maka usikum wa iyyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan pada hadirin, pada kita semua untuk bersama-sama bertakwa pada Allah. Istiqamahlah di atas kitab was sunnah. Dan jangan lepaskan bimbingan Allah dan Rasulnya. Jangan lepaskan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan penguasa-penguasa kalian. Demikian pula pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau menyatakan, as-sam'u wat-ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabb wa karih. Mendengar dan taat pada penguasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apakah dia suka ataupun tidak suka, selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Disuruh untuk taat, disuruh untuk tunduk kepada penguasa, selama perintahnya bukan perintah kemaksiatan. Apalagi perintah-perintah mereka yang membimbing agar tertib, agar aman masyarakat. Apalagi aturan-aturan agar lancar lalu lintas. Apalagi aturan-aturan agar bisa terwujudnya keamanan, kemakmuran, ketenteraman. Maka ini adalah keinginan kita semua. Dan itu adalah perkara yang patut diikuti, patut ditaati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Semoga Allah memberikan barakah kepada kita semuanya dengan adanya bimbingan Al-Quran. Allah katakan taatilah penguasa. Ini barakallahu fikum adalah satu prinsip yang diselisihi oleh mereka, kaum khawarij, yang diselisihi oleh mereka para pengacau, yang kemudian mereka merasa kalau itu jihad. Mereka mengangkat senjata, mereka membawa berbagai macam bahan peledak, kemudian mereka menyatakan bahwa penguasa tauhid, penguasa kafir, halal darahnya, mari kita perangi. Tapi kalau mereka memerangi penguasa, penguasa akan melawan, dan mereka punya senjata lebih lengkap, punya tentara. Siapa tentaranya? Kaum muslimin. Siapa mereka? Kaum muslimin. Siapa yang menyerang kalian nantinya? Kaum muslimin. Siapa yang kalian perangi? Juga kaum muslimin. Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Maka berarti peperangan sesama kaum muslimin. Tetapi sayang sekali, mereka adalah kaum yang bodoh. Yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mabuk, orang-orang yang tidak sadar. Dikatakan kaumun, ada satu kaum yang qasadul ibadah, mereka berupaya untuk beribadah, wala yaqsidunal ilm, tetapi mereka tidak mementingkan ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka semangat beribadah tapi tidak semangat mencari ilmu. Akhirnya mereka memerangi kaum muslimin. Berarti benar-benar mereka adalah kaum yang bodoh. Kalau saja mereka tahu, kata beliau, masih kata Hasan al-Basri, law alimu lama kharaju. Kalau saja mereka berilmu, mereka enggak akan memberontak, enggak akan memerangi kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin, kepada tauhid wa sunnah. Semoga Allah mengembalikan ketenteraman, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan seluruh kaum muslimin di atas kitab wa sunnah, di atas tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kenal apa itu tauhid, ketika kita kenal apa itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita berharap dan terus berharap agar kita dan seluruh kaum muslimin dibimbing dengan kitab sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus mempelajari ilmu agama ini dengan murni, yang betul-betul bersumber dari Quran dan Sunnah. Karena ikhwan ibn a'azakumullah, efek dari munculnya kelompok-kelompok sesat tadi, dari kalangan khawarij, yang terus berlanjut sampai hari ini. Muncul yang dinamakan ISIS, yang menyatakan bahwa negara Islam cuma mereka, sedangkan seluruh negara-negara muslimin semuanya kafir. Dan dia tantang untuk perang, atau mereka tantang untuk perang. Demikian pula muncul yang disebut dengan jamaah Islamiyah, atau muncul nama-nama lainnya yang semuanya mengaku bahwa kami ini sudah sebuah negara, negara dalam negara, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata efeknya ada yang kemudian menentangnya dan kemudian mengajarkan sesuatu yang sebaliknya. Yang ini tidak mau melihat perbedaan sedikit pun kemudian dikafirkan, sedangkan kelompok lawannya menyatakan kita harus toleran, kita harus banyak toleran. Tetapi kebablasan tolerannya sampai menyatakan dengan sinkretisme agama, oh semua agama silakan kalian ikuti, semua pemahaman mau ikuti apapun silakan. Khamilina azakullah, mulai mengerikan. Berarti kalau gitu Al-Quran dan Sunnah ditutup, tidak perlu dibaca. Karena kalau dibaca akan tertulis di sana, laqad kafara alladziina qalu anna allaha tsalitsu tsalatsa. Akan tertulis dalam kitab kita Al-Quran bahwa telah kafir orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu tiga. Ini Nasrani. Bagaimana mungkin mereka menyatakan tidak kafir? Ini kebablasan, barakallahu fikum. Yang menamakan dirinya dengan jaringan Islam liberal, atau kemudian dengan nama barunya Islam Nusantara, atau dengan nama-nama lainnya. Ini barakallahu fikum ekstrim dibalas dengan ekstrim. Kita barakallahu fikum diajarkan untuk toleran, tetapi kita diajarkan untuk menegakkan kebenaran. Kita tidak memaksa. Kita hanya menyatakan ini yang hak, itu yang batil. Ikutilah yang hak, jangan ikut yang batil. Selesai. Kalau mereka ngikut, alhamdulillah. Kalau mereka tidak ngikut, wa ma alaina illal balagul mubin, tidaklah atas kita kecuali penyampaian, tidaklah atas kita kecuali mengingatkan. Selesai. Kita bukan orang yang memaksa, kita bukan orang yang kemudian mengharuskan setiap orang harus ikut. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mengingatkan, wahai kaum muslimin, kembali pada Al-Qur'an, kembali pada sunnah. Wahai kaum muslimin, beribadahlah kepada Allah. Wahai kaum muslimin, peganglah sunnah Rasulullah sebagaimana ucapan beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al mahdiin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Hanya itu. Selesai. Adapun mereka ngikut, alhamdulillah. Kalau mereka tidak ngikut, urusan mereka dengan Allah. Yang jelas kita sudah menyampaikan, dan kita akan katakan pada Allah, kami sudah menyampaikan. Selesai. Sebagaimana Rasulullah SAW di akhir khutbah beliau selalu menyatakan, ala hal ballagt, bukankah aku sudah menyampaikan? Ketika mereka menyatakan bala, maka beliau mengangkat tangannya ke langit dan menurunkannya kepada mereka dan menyatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Itulah tugas para da'i, itulah tugas para ulama, itulah tugas mereka-mereka, para pewaris-pewaris Nabi, menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebatilan, menganjurkan untuk ikut kebenaran dan menganjurkan untuk jangan ikuti kebatilan. Selesai. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah tidak mengajarkan untuk memberontak pada penguasa. Ahlus Sunnah tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ahlus Sunnah tidak kemudian menghalalkan darah mereka-mereka yang walaupun mereka menyimpang. Kita hanya mengingatkan. Selesai. Alhamdulillah, Hanya saja kadang-kadang orang itu melihat dari jauh dan kemudian salah paham. Melihat dari jauh, kemudian mereka berkata bahwa ini adalah kelompok ekstrim. Padahal tidak ada kalimat kecuali kalimat apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan itu pun tidak menjadi sesuatu yang harus dipaksakan pada mereka. Kami memerintahkan, kami mengajarkan, kami menganjurkan, tetapi tidak memaksa. Kaum muslimin yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan kaum muslimin, dan menyelamatkan kita dari kesesatan dan kekufuran, dan menyelamatkan kita dari kebid'ahan dan kesesatan, dan menyelamatkan kita dari pemikiran-pemikiran ekstrem khawarij, dan juga pemikiran-pemikiran ekstrem liberalis. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmah, hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mukhlishin, shadiqin, dan kemudian mendapatkan husnul khatimah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimish shalah.